Kenapa jadi begini? Nganap pigi nyanda babila. Jangan nganap begitu kalau memang sonyi mau. Sampai hati nganap sakit kau. Jadi begini.